aku tutup mataku. Bukan wajahmu yang terlintas. Setiap langkah dari hidupku bukan untuk menghampirimu. Di balik senyumku yang indah ada kisah tak sempurna. Jangan paksa.